Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan sore hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan kembali kajian kita pada kitab At-Tafsiru Al-Muyassar, pertemuan terakhir masih membahas tafsir dari Quran Surat At-Taubah sampai dengan ayat yang ke-30. Untuk itu kita awali dari ayat yang setelahnya, ayat yang ke-31. Seperti biasa, kita akan bacakan terlebih dahulu ayatnya, dilanjut kemudian dengan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryama wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushrikun. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani telah menjadikan ulama-ulamanya, dalam hal ini pendeta-pendetanya, dan ahli ibadah-ahli ibadahnya sebagai Rob di samping Allah. Dan mereka juga menjadikan Isa putra Maryam sebagai ilah selain Allah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada ilah kecuali Dia. Maha suci Dia Allah dari apa yang mereka sekutukan. Di ayat yang mulia ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita kondisi dan keadaan orang-orang Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrikin, yang mana mereka tidak menjadikan Allah sebagai ilah. Mereka tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam tafsirannya, kita baca, ittakhadha al-yahudu wan-nasara al-ulama'a wal-ubbada arbaban yushri'una lahumul ahkam. Kata Allah di ayat ini, orang-orang Yahudi dan Nasrani, mereka menjadikan para ulama'nya, yaitu pendeta-pendetanya dan rahib-rahibnya, yaitu ahli ibadahnya, arbaban sebagai rob, yusyarri'una lahumul ahkam, di mana mereka para ulama dan ahli ibadahnya itu membuat dan menetapkan hukum untuk mereka. Fayaltazimuna biha, lalu mereka berpegang teguh kepada hukum-hukum tersebut yang telah dibuat dan ditetapkan oleh para ulama dan ahli ibadahnya. Wa yatrukuna syara'i Allah, dan mereka meninggalkan syariat yang telah ditetapkan dan dibuat oleh Allah. Wa takhudhu al-masiha Isa ibna Maryam ilahan fa'abadu. Mereka juga telah menjadikan Al-Masih Isa ibnu Maryam sebagai ilah. Mereka menyembahnya. Mereka beribadah kepada Isa. Ini kesalahan fatal, kesesatan, bahkan hal yang membuat mereka kafir, yaitu beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadikan Isa sebagai ilah yang mereka sembah, menjadikan ulama-ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai rob. Wa qad amarahumullahu jami'an bi ibadatihi wahdah duna ghairihi, padahal Allah itu sudah perintahkan mereka semua untuk beribadah hanya kepadanya saja, bukan kepada yang lainnya. Jadi bukan tidak ada hujah ya di sisi mereka, bukan tidak diingatkan mereka ketika melakukan hal tersebut. Sudah ditegur oleh Allah, buktinya diutus para rasul, sampai rasul yang terakhir yang diutus yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mengajak untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karenanya tidak ada alasan bagi mereka atas kesalahannya ini. Karena apa? Sekali lagi, karena Allah sudah menyuruh mereka untuk beribadah kepadanya saja, bukan kepada yang lainnya. Fahuwal ilahul haq, la ilaha illahuwa. Karena dia Allah, satu-satunya ilah yang hak. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Tanazzaha wa taqaddasa amma yaftarihi ahlu syirki wa dhalal. Maha suci Allah atas kedustaan, kebohongan yang telah mereka ahlu syirki dan orang-orang sesat buat. Tentu saja orang-orang Yahudi, Nasrani, musyrikin dalam hal ini, mereka telah membuat kebohongan, membuat kedustaan yang besar ketika mereka jadikan ulama-ulamanya, ahli ibadahnya sebagai rob di samping Allah, dan juga ketika mereka jadikan Isa sebagai ilah di samping Allah azza wajalla. Ya. Kemudian berikutnya ayat yang ke-32. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi Allah tidak menghendakinya. Allah hanya akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir dalam keadaan benci, tidak suka. Nah, apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir termasuk Yahudi, Nasrani, musyrikin yang beribadah kepada selain Allah, itu pada dasarnya upaya memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi bukan tidak ada tujuan ketika mereka melakukan itu. Ada tujuannya. Apa tujuannya? Memadamkan cahaya Allah. Tetapi di ayat ini Allah tegaskan, ketika mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Allah bi afwahihim, dengan mulut-mulut mereka, dengan propaganda-propaganda mereka, kebohongan-kebohongan mereka, kedustaan-kedustaan mereka, Allah tidak menghendakinya. Yang Allah kehendaki adalah Allah akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Tafsirannya, yuridul kuffaru bitakdzibihim an yubtilu dinal Islam wa yubtilu hujajallahi wa barahinahu ala tauhidihi alladhi jaa bihi Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allah kabarkan di ayat ini bahwa orang-orang kafir itu dengan kedustaan yang mereka buat, mereka ingin menggugurkan agama Islam, alias melumpuhkan agama Islam. Dan mereka ingin menggugurkan hujah Allah dan bukti keesaannya yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jelas tidak mungkin Allah ya, menyepakati, menyetujui keinginan mereka. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal ini dalam firman-Nya di surat Taubah ayat 32. Itu agar kita tahu, agar kita paham, ya, dan agar kita waspada. Pada dasarnya semua yang membuat kedustaan atas nama Allah, ya, itu ingin menghancurkan Islam, ingin menghilangkan ajaran tauhid yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yaballahu illa an yutimma dinahu wa yadhharahu. Allah tidak menghendakinya. Allah hanya akan menyempurnakan agamanya dan memenangkan agamanya di atas agama-agama yang lainnya. Wa yu'li kalimatahu. Allah ingin meninggikan kalimatnya. Walau kariha dzalikal jahidun, walaupun orang-orang yang menentang itu tidak menyukainya. Bukan urusan Allah, mereka tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka makar apapun yang mereka buat, ya, kedustaan apapun yang mereka sebarluaskan tentang Allah, tentang agama ini, gak akan pernah bisa terwujud. Enggak akan mulus. Akan Allah halangi. Enggak akan pernah mungkin mereka bisa menghancurkan Islam. Selanjutnya ayat yang ke-33. Allah Ta'ala berfirman, huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'ala dini kullihi. Agar dengan itu Allah menangkan agama Islam ini atas agama-agama lainnya. Walau karihal musyrikun, walaupun kaum musyrikin dalam keadaan membencinya, tidak menyukainya. Ini ayat 31, 32, 33 itu saling berkaitan, ya. Ada korelasinya, ada hubungannya. Bukti bahwa Allah tidak menghendaki rencana mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah, Allah utus Rasul. Ya. Allah utus Rasul dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Dengan itulah Allah menangkan atas agama-agama yang lainnya, walaupun orang-orang musyrikin membencinya. Ya. Kita lihat tafsirannya. Huwallazi arsala rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bil Qur'an wa dinil Islam. Liyulihi 'alal adyani kulliha. Walau karihal musyrikuna dinal haqq wa huwal Islam wa zuhurahu 'alal adyan. Kata Allah, dialah Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa Al-Qur'an dan agama Islam, maksudnya syariat, ya, syariat dari Allah. Liyulihi 'alal adyani kulliha, agar agama Islam itu menjadi agama yang tinggi di atas seluruh agama. Ya. Walaupun kaum musyrikin tidak menyukai agama yang hak, yaitu Islam, dan tidak menyukai kemenangan Islam atas agama-agama lainnya. Nah. Jadi orang-orang kafir benci, Yahudi, Nasrani. Kaum musyrikin juga benci, tidak suka. Nah, Yahudi Nasrani telah membuat kebohongan ketika mereka menjadikan ulama-ulamanya dan ahli ibadahnya sebagai rob di samping Allah. Musyrikin telah membuat kebohongan ketika menjadikan Isa sebagai ilah selain Allah. Ketika Allah menangkan Islam, ketika Allah utus Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka orang-orang kafir benci, tidak suka. Musyrikin benci, ya, tidak suka. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kata Allah, sungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, Islam, syariat. Wa inna lahu lahafidun, dan kami pula yang akan menjaganya. Jadi Islam itu terjaga. Sampai dengan hari kiamat. Karena Islam adalah dinul haq, agama yang hak. Ayat yang ke-34. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari war ruhban la ya'kuluna amwalan nasi bil batil wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya kebanyakan dari ulama-ulama Yahudi alias pendeta-pendetanya dan ruhban, ahli ibadah Nasrani, mereka itu memakan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menimbun, menyimpan perhiasan emas dan perak, kemudian tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka sampaikan kabar, berita kepada mereka soal adanya azab yang pedih yang menanti mereka. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang ke-34 ini Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita, pertama soal kelakuan ahbar dan ruhban. Yang di ayat pertama yang kita baca, ahbar dan ruhban itu dijadikan sebagai rob oleh siapa? Yahudi dan Nasrani. Ya, ternyata kelakuannya seperti ini. Mereka memakan harta manusia dengan cara batil. Ya. Apakah pantas yang seperti itu kemudian dijadikan rob di samping Allah? Apakah pantas diikuti, ya, dicontoh? Nah. Bahkan mereka ini ahbar dan ruhban, yasudduna an sabilillah, menghalang-halangi manusia dari jalan Allah azza wa jalla. Kemudian yang kedua, Allah kabarkan bahwa orang-orang yang menimbun harta seperti emas, perak, kemudian tidak mau menginfakkannya di jalan Allah, mereka itu disiapkan oleh Allah untuk mendapatkan azab yang pedih. Kita lihat tafsirannya. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bisyari'ihi. Kata Allah di ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, yaitu yang membenarkan Allah dan Rasulnya serta mengamalkan syariat-syariatnya. Ditujukan kepada orang-orang yang beriman supaya mereka tahu, begini loh keadaan ahbar dan ruhban itu. Inna kathiran min ulama'i ahlil kitab wa ubadihim, sesungguhnya kebanyakan dari ulama ahli kitab, ahbar, wa ubadihim, dan ahli ibadah, ahli ibadahnya, rahib, la yakhuduna amwalan nas bighairi haqqin, mereka itu biasa mengambil harta manusia dengan cara batil, dengan cara yang tidak benar. Seperti apa? Karishwati wa ghairiha, seperti riswah dan semisalnya, suap, ya. Sok yang penting bayar, nanti dikasih sertifikat bebas dosa. Nah, mendengar ada kayak gitu, ya kan? Cukup dengan sertifikat apa? Bebas dosa berarti jadi suci sudah. Asal bayar sekian. Mau sertifikat ahli surga boleh dibikinkan, tapi bayarannya sekian, sekian, sekian. Ada banyak pendosa datang ke tempat-tempat ibadah rahib-rahib itu. Mereka ingin dibebaskan. Kan penawarannya begitu. Wani piro. Ya. Berani bayar berapa? Ada juga yang minta rekomendasi ini dan itu. Ya, kemudian harus menyerahkan sekian-sekian dari harta yang dimilikinya. Ini mengambil harta manusia dengan cara yang batil, bighairi haq. Ternyata begitu. Ya. Wa yamna'una an-nas min ad-dukhuli fil Islam, bahkan mereka menghalangi manusia untuk masuk ke dalam agama Islam. Sayangnya perbuatan ahbar, ruhban dulu itu diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang diagungkan, yang ditokohkan di zaman sekarang, berani kasih rekomendasi ini dan itu, ya. Bahkan belakangan itu kan ada rekomendasi tazkiyah surat bahwa fulan benar-benar sebagai keturunan rasul, gitu ya, sertifikat habib kalau bahasa umumnya begitu. Apa-apaan ini ya, sama masuk dalam kategori mengambil harta manusia dengan cara yang tidak benar ya, menghalang-halangi orang dari kebenaran, dari mengenal sunnah. Membikin ketakutan umat dari kebenaran. Wasudduna an sabilillah, dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Kemudian walladzina yumsikunal amwal, Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan di ayat ini orang-orang yang menahan harta bendanya, dalam hal ini emas, perak, la yu'adduna zakataha, tidak menunaikan zakatnya, tidak mengeluarkan zakatnya, wala yukhrijuna minha alhuquqa alwajibata, dan tidak mengeluarkan hak-hak yang wajib dari hartanya, fabashshirhum bi'adzabin muwajjahin, maka kata Allah kabarkan kepada mereka soal azab yang pedih yang menantinya. Nah, yang kedua ini, kabar yang kedua ini khusus ditujukan oleh Allah kepada mereka yang tidak mengeluarkan hak harta yang dimilikinya. Kemudian ayat yang ke-35 ada kaitannya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun. Pada hari di mana akan dipanaskan di atas api neraka emas dan peraknya itu, fatukwa biha jibahuhum, kemudian ketika sudah panas maka akan dipakai untuk menyetrika dahi-dahinya, lambung-lambungnya, dan punggung-punggungnya. Ini salah satu gambaran dari azab yang menyakitkan yang disiapkan oleh Allah bagi mereka-mereka yang punya harta emas, perak, dan semisalnya, tetapi tidak dikeluarkan apa haknya, tidak diinfakkan di jalan Allah. Ya. Semua harta yang dimilikinya, emas, perak, dan yang lainnya itu akan dipanaskan di atas neraka jahanam, lalu dipakai untuk menyetrika dahinya, lambungnya, punggungnya. Ya. Hadza ma kanaztum li anfusikum, kemudian akan dikatakan kepada mereka, inilah harta yang kalian simpan untuk kalian sendiri selama ini. Fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakan apa yang telah kalian simpan, apa yang kalian telah menahannya dan tidak mau mengeluarkannya. Nah, tafsirannya, yaumal qiyamati, kata Allah, pada hari kiamat nanti, tudau qita'uz zahabi wal fiddah binnar, akan diletakkan potongan-potongan emas dan perak di atas api neraka. Fa idza ishtaddat hararatuha, kalau sudah betul-betul panas ya, wahriqat biha jabahu ashabiha wa junubuhum wa zuhuruhum. Maka akan dipakai membakar dahi para pemiliknya. Ya. Potongan-potongan emas perak yang sudah panas tadi akan dipakai membakar, kalau di ayat tadi dipakai untuk apa? Menyetrika. Dahi para pemiliknya, lambungnya dan punggungnya. Ya. Ini sebagian azab. Sebagian azab saja gambarannya sudah seperti ini, mengerikan, ya. Menakutkan. Wa qila lahum taubikhan, kemudian akan dikatakan kepada mereka dalam rangka menjelekkan apa yang selama ini mereka perbuat. Hadza malukum alladhi amsaktumuhu wa mana'tum minhu huquqallah. Ini adalah harta kalian yang kalian tahan-tahan, yang kalian cegah dari hak-hak Allah, ya, yang ada padanya. Fadzuqul adzabal muwajjah, maka rasakanlah azab yang pedih ini. Bisababi kanazukum, bisababi kanazikum wa imsakikum, oleh sebab apa yang kalian perbuat berupa menyimpannya dan menahannya. Ini peringatan buat kita semua bahwa ada hak yang harus kita tunaikan dari harta yang kita miliki. Nah. Ayat yang ke-36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah." Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ya. Fi kitabillah, itu berdasarkan catatan yang ada di sisi Allah. Yang sudah Allah buat pada hari diciptakannya langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus, Islam. Ya. Soal waktu, dalam hal ini bulan pun diatur sedemikian rupa. Ya. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Ada keistimewaan tersendiri di 4 bulan itu, belum lagi bulan-bulan lainnya. Ya. Nah. Bukan apa-apa, kata Allah Subhanahu wa taala, ini justru menunjukkan bahwa lurusnya agama Islam. Ya. Makanya Islam dinun kamilun syamilun, agama yang menyeluruh, agama yang sempurna, meliputi segala hal. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian menzolimi diri-diri kalian di dalamnya. Ada aturan yang Allah tetapkan di 4 bulan dari 12 bulan itu, jangan dilanggar. Ya. Wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Dan perangilah kaum musyrikin seluruhnya sebagaimana mereka memerangi kalian, ya, secara menyeluruh. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin, dan ketahuilah bahwa sungguhnya Allah taala itu akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Tafsirannya, inna adada syuhur allati yata'allaf minhal 'amu fi hukmillah wa fima kutiba fil lauhil mahfud isna asyara syahron. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa bilangan bulan-bulan allati yata'allafu minhal 'am yang tersusun dari bulan-bulan tersebut menjadi setahun, ya, di dalam hukum Allah dan dalam apa yang telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfud, jumlahnya itu ada 12 bulan. Jadi kalau ada yang bertanya, dari mana asal usul 12 bulan ini? Yaitu hukum Allah, itu sudah ditulis di Lauhul Mahfud. Ya, memang Allah subhanahu wa ta'ala kabarkan kepada kita seperti itu. Ya. Tiba-tiba ada kalender aja setahun, ya kan? Dihitung ternyata ada 12 bulan. Di mana ya 12 bulan? Ada dalam Al-Quran. Allah jelaskan. Ya. Termasuk penamaan bulannya, termasuk penamaan bulannya, bukan dibuat oleh seseorang, oleh manusia. Tidak. Ya. Bukan ketika Allah ciptakan manusia kemudian Adam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, terus merangkai apa? Bulan, bulan iya, bulan iya, bulan iya, sampai 12 bulan, 1 tahun hitungannya. Enggak. Itu sudah ada. Allah yang menetapkannya. Termasuk nama-nama surat dalam Al-Quran, bukan Nabi Muhammad yang bikin. Memang sudah seperti itu, Allah yang menurunkannya. Ya. Jadi bilangan bulan-bulan yang tersusun dari bulan tersebut setahun, ya, dalam hukum Allah dan dalam apa yang telah ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfud itu ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ar, itu sudah ada. Pada hari diciptakannya langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan itu kata Allah ada 4 bulan haram. Ya. Ada 4 bulan haram. Haramallahu fihinnal qital, di mana Allah mengharamkan peperangan di 4 bulan itu. 4 bulan yang dimaksud seperti tadi yang disebutkan, Zulqa'idah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Dzalika huwaddinul mustaqim, itulah agama yang lurus. Diatur sedemikian rupa. Ya. Manusia hidup tidak dibiarkan semaunya melakukan hal apapun, tidak. Ya. Maka agama itu sesuatu yang mengatur kehidupan manusia. Manusia kalau tidak ada agama, tidak punya keyakinan, rusak. Rusaknya melebihi binatang, ya. Orang agama, ada agama saja masih banyak yang rusak. Bagaimana kalau nggak ada agama? Ya. Rakusnya kayak apa coba? Ya. Pohon singkong itu dari mulai daunnya, batangnya sampai akarnya dimakan manusia. Kambing mangan daunna wungkul. Itu deh kan dipere sampe. Komol mun digoreng mah. Wah, nggak mau. Oh kita makan goreng sampo, aduh enak kan jeung kopi. Ya. Belum lagi kalau sampo itu direbus, ya kan cangor-cangor kayak nggak apa-apa, babillah nggak masalah, bawa aja nanti. Ya nggak masalah. Justru enak kalau cangor di kulub itu enak, direbus itu enak. Ya. Jadi agama itu betul-betul datang untuk mengatur kehidupan manusia. Ya. Makanya agama itu enggak lepas dari yang namanya politik. Ya. Enggak bisa dipisahkan. Karena politik yang benar itu ya politik yang sesuai dengan aturan agama. Ya. Bahkan hal apapun ada di dalam Islam. Di kitab yang menjadi pedoman Al-Quran. Urusan ekonomi, sosial, ya ada semuanya. Nah, dzalika huwa dinul mustaqim. Jadi kata Allah di ayat ini, pengaturan tadi, ada 12 bulan dalam setahun, kemudian ada 4 bulan yang disebut bulan apa? Haram. Allah haramkan peperangan di 4 bulan itu. Semua ini gambaran akan kelurusan agama Islam. Fala tadzlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian melakukan kezaliman atau mendzalimi diri-diri kalian ya di dalamnya. Liziyadati tahrimiha, dengan menambah keharamannya. Qala wa kaunu zulmi fiha ashaddu minhu fi ghairiha. Kemudian Allah juga terangkan di ayat ini bahwa kezaliman yang dilakukan padanya ya pada 4 bulan itu lebih berat dibandingkan dengan kezaliman yang dilakukan di selain 4 bulan itu. La anna zulma fi ghairiha jaizun, tapi bukan berarti bahwa kezaliman di selain 4 bulan itu boleh. Tidak. Zuliman itu hal yang dilarangkan. Inni haramtu zulma, kata Allah. Sungguhnya aku telah mengharamkan kezuliman. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzulimi. Kezuliman dilakukan di bulan apapun enggak boleh dari 12 bulan itu. Tapi kalau dilakukan di 4 bulan yang disebut haram, bulan haram, maka itu lebih besar, lebih berat. Ya. Berat dan besar dosanya. Wa qatilu al-musyrikin jami'an kama yuqatilunakum jami'an. Lalu kata Allah, perangi kaum musyrikin semuanya. Bukan berarti ketika Allah menetapkan aturan di 4 bulan ini jangan melakukan peperangan terus kaum musyrikin tidak diperangi. Ya. Diterangkan di akhir ayat, wa qatilul musyrikin, perangi musyrikin semuanya sebagaimana mereka memerangi kalian semua. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha ma'a ahli taqwa bita'yidihi wa nasrihi. Sesungguhnya Allah akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ya. Maksud kebersamaan di sini adalah ta'yiduhu wa nasruhu. Pertolongannya dan kemenangannya. Jadi kaum muslim itu akan diberikan pertolongan oleh Allah. Kaum muslimin atau ahlu taqwa itu akan diberikan kemenangan oleh Allah. Ahlu taqwa itu akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah akan senantiasa bersama dengan mereka. Bukan zatnya, tapi pertolongan Allah azza wa jalla. Pertolongannya dan kemenangannya. Selalu dekat kepada ahlu taqwa ya. Wal aqibatu lil muttaqin, karena kesudahan yang baik itu akan Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Walhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam.